memberikan kehormatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kita Tasbih Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pasal yang ke-11 yang disebutkan di sebagian cetakan, yaitu Isbat An-Nasir Al-Awwalin Akhobu Min Syirki Ahli Samanina, penetapan bahwa sebuahnya kesyirikan orang-orang terdahulu, yakni di zaman Nabi SAW, itu lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang di zaman kita ini. Walaupun demikian, tetap kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah kesyirikan yang membuat mereka kekal di dalam neraka. Apalagi kesyirikan di zaman kita ini, maka lebih berat. Dan disebutkan bahwa itu dengan dua perkara di amro ini. Sudah kita sebutkan pada pertemuan terlewat yang menunjukkan bahwa semuanya kesyirikan orang-orang terdahulu itu lebih ringan dari kesyirikan orang-orang di zaman sekarang. Ini di zaman beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apalagi juga di zaman kita sekarang ini. Yang pertama disebutkan bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang terdahulu mereka melakukan kesyirikan itu ketika dalam keadaan lapang. Ketika mereka dalam keadaan sempit seperti akan tenggelam atau mungkin menghadapi musuh atau semisal itu, maka mereka berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan banyak lebar tentang permasalahan itu, di antaranya juga apa yang dialami oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan Radu. Bagaimana ketika di Fathu Mekah waktu itu dia lari ketika dikalahkan orang-orang kafir Quraisy oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka lari Ikrimah ini tidak mau masuk Islam sampai kemudian beliau menaiki kapal dan kemudian kapal itu mau tenggelam. Kemudian dia perhatikan orang-orang waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian dia bersumpah, Ikrimah ini kalau aku selamat, aku akan mendatangi Muhammad dan aku akan masuk Islam. Kemudian disebutkan beliau pun selamat dan kemudian mendatangi Nabi dan masuk Islam. Dari situlah menunjukkan bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy dulu, orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika dalam keadaan sulit bertulanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di zaman kita, kita perhatikan mereka ketika dalam keadaan sulit, maka mereka meminta kepada wali-wali yang mereka anggap sebagai wali dan telah mati di dalam kuburan. Dan telah lewat pembahasan dari seperti ini. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua bahwa kesyirikan orang-orang terdahulu itu lebih ringan, semua di sini oleh beliau di halaman 74. Al-amru asani. Perkara yang kedua, anal awalin yad'una ma'allahu nasan muqarrabina indallah. Sesungguhnya orang-orang terdahulu, orang-orang pertama, mereka berdoa bersama dengan Allah, unasan manusia-manusia. Ya, ini berarti kesyirikan, berdoa kepada Allah dan berdoa kepada makhluk. Ya, berdoa kepada manusia. Inilah yang dinamakan kesyirikan. Tidak murni peribadahnya kepada Allah saja, tetapi beribadah bersama dengan Allah juga berdoa kepada makhluk. Muqarrabin, yang mereka dekat indah Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu berdoa dulu kepada makhluk-makhluk, masuk di situ manusia, demikian juga mungkin malaikat atau yang selainnya, yang mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang belakangan, ya, ini kita sebutkan secara ringkas, mereka berdoa bukan hanya kepada wali atau orang soleh, bahkan berdoa kepada apa? Berdoa kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang maksiat. Jadi mereka juga berdoa kepada orang-orang ahli maksiat. Nanti dicontohkan hal tersebut. Bukan hanya orang soleh saja, tapi juga mendatangi orang-orang yang di itu jahat, berjahat dan sebagainya, ya. Kemudian mereka berdoa di kuburan-kuburan mereka. Berdoa di kuburan-kuburan orang-orang tersebut. Ini menunjukkan apa? Bahwa kesyirikan orang-orang terdahulu lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang belakangan. Dikatakan di sini oleh beliau, muqarrabina indallah. Orang-orang terdahulu itu berdoa kepada orang-orang manusia-manusia, makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. imam dia bisa jadi dia itu adalah para nabi, bahkan itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk hamba-hamba Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul. Wa imma auliya, bisa jadi juga mereka wali-wali, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa imma malaikat, bisa jadi berupa malaikat. Berarti bukan unas, bukan manusia, tetapi makhluk yang lain, yaitu berupa malaikat. Mereka berdoa kepada malaikat untuk sebagai pemberi perantara ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau semisal itu. Au yatuna asyaran, atau mereka berdoa kepada asyjar, pohon-pohon, mencari berkah di situ supaya sakti, supaya pedang-pedang mereka itu menjadi ampuh-ampuh dan sebagainya. Demikian juga panah dan sebagainya. Sebagaimana telah lewat, mereka meyakini seperti datu anwa, pohon bidara yang besar, yang di situ orang-orang musyrik biasa meletakkan senjata mereka di situ untuk minta barokah. Dan waktu itu sebagian sahabat yang baru masuk Islam, mereka minta pada Nabi dibuatkan pohon seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau marah dan peringatkan mereka. Dan mereka para sahabat ini baru masuk Islam dan mereka tidak melakukan. Setelah Nabi melarang, tidak melakukan. Ini berdoa kepada pohon-pohon, au ahjaran, ataupun batu-batuan. Sebagaimana sebagian menyebutkan para ulama tafsir, apa itu Lata wal Uzza wa Manat as-Salisatul Ukhra. Jadi itu nama-nama sebab mereka, ada yang berupa Lata, yaitu ibarat dari orang yang soleh yang meninggal. Demikian juga ada berupa batu-batu. Ada juga berupa yakni pohon-pohon dan sebagainya telah lewat permasalahan ini. Muti'atun lillah. Makhluk-makhluk ini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisat asiyah, bukan bermaksiat. Para nabi, para wali, para malaikat, bahkan pohon, demikian juga batu-batu itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun batu, demikian juga pohon benda mati yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, mereka itu tidak bermaksiat. Wa zamanina, adapun pemilik zaman kita ini, yakni orang-orang di zaman kita, yatuna ma'allah unasan, mereka berdoa bersama dengan Allah manusia-manusia, min afsakin nas, dari orang-orang yang paling fasik, paling bermaksiat di antara manusia. Afsak ini bisa dimanakan kharaja, paling keluar dari ketaatan di antara manusia. Jadi mereka melakukan kesyirikan, menyembah Allah dan menyembah manusia-manusia yang mereka itu jahat-jahat. Waladina yad'unahum humuladina yahkun anhum al-fujur minazina wasarakah. Orang-orang yang mereka berdoa padanya, mereka adalah orang-orang yuhkauna anhum, dihikayatkan tentang mereka itu al-fujur, melakukan perbuatan-perbuatan fajir, kemaksiatan-kemaksiatan. Minazina, dari perbuatan berzinaan, wasarakah, atau mencuri, wata lagi sholat, meninggalkan sholat, wagi ridhali, dan yang sebesar itu. Jadi orang-orang belakangan itu melakukan kesyirikan, berdoa dengan Allah, juga berdoa kepada orang-orang yang di itu, orang-orang jahat. Jadi demikian. Walati yaqtakidu fi sholih, orang yang di itu berkeyakinan terhadap orang yang sholih, jadi orang-orang wali-wali dan sebagainya, para nabi. Awilati la yaq si mislu khasyaf, atau seperti berkeyakinan kepada ini, berkeyakinan kepada sesuatu yang tidak bermaksiat seperti al-khasyaf, seperti kayu wal hajar, demikian juga batu. Ahwanu mimman yaqit, lebih ringan daripada orang yang dia itu berkeyakinan terhadap siapa? Biman yusyahid, terhadap orang yang dia itu disaksikan fuskoh, kefasikannya. Disaksikan dia itu adalah orang fasik, ahli maksiat. Wa fasadahu, demikian juga kejelekan dia. Demikian. Wa yusyadu bihi, ya, dan bersaksi pada ini. Jadi memang benar-benar orang ini adalah orang-orang ahli maksiat. Jadi yang menyembah kepada batu itu ataupun kayu itu lebih ringan ya daripada yang menyembah kepada orang-orang ahli maksiat. Demikian. Jadi sisi lebih ringan yang orang terdahulu adalah dari sisi ini. Ya, demikian. Disebutkan juga di Qawaidul Arba' permasalahan ini, ya, demikian juga disebutkan di yakni usul sitah, demikian juga di nawaqidul islami berkaitan dengan masalah ini. Disebutkan di qaidul arba, di kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini perkara yang pertama, yaitu apa, bahwa mereka orang-orang musyrik terdahulu itu mereka ketika sulit berdoanya kepada Allah, ketika lapang berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah. Adapun orang-orang belakangan, maka mereka ketika sulit berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memanggil wali-wali mereka itu yang telah mati. Ya, disinggung di situ. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Fauzan di kaidah yang keempat ini, beliau mengatakan yang tadi kita sebutkan, bahwa sisi yang kedua atau perkara yang kedua tentang lebih ringannya orang-orang yang melakukan kesyirikan terdahulu. Ditambahkan oleh ini saya Fauzan di sini di dalam salah beliau ini. Wa idza kama qala syaikh bi kasbi syubhat. Demikian juga apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kasbi syubhat, kemudian disebutkan kalimat tadi. Kemudian ditambahkan oleh beliau amma ulai bayabuduna unasan, adapun mereka ini orang-orang di zaman kita ini, mereka menyembah manusia-manusia min abjadin nas, dari orang paling jelek di antara manusia. Wa hum ya'tarifuna bidzalik, dan mereka orang-orang syirik ini pun, orang-orang musyrik pun meyakini yang demikian itu. Baladina yasmunahum al-aqtab. Ini orang-orang yang mereka itu dijuluki dengan aqtab, kutub-kutub. Ya. Yang disebutkan yang mereka ini yang ini mempunyai apa, mempunyai kedudukan-kedudukan, bisa kemudian mengatur alam semesta wali-wali ini dan sebagainya. Wal aghwas, jadi orang-orang dimintai pertolongan ketika dalam keadaan sulit. Mereka itu beribadah kepada orang-orang yang dijuluki dengan aqtab wal aghwas. Mereka ini apa? La yusallun, mereka tidak sholat. Wala yasumun, demikian juga tidak berpuasa. Wala yatanazzahuna 'anil zina wal liwat wal fahsya. Mereka tidak menjaga diri dari perbuatan zina, demikian juga liwat. Ini laki-laki menyukai laki-laki. Wal fahisha, demikian juga perbuatan-perbuatan kecil. Li'annahum yasumun, li'annahum bizamihim, ya. Kenapa mereka berani beranggapan seperti ini, tidak sholat, demikian juga tidak berpuasa dengan keyakinan mereka. Bahkan ini semua tidak mungkin tidak muncul dari kemalasan. Muncul karena apa? Karena akidah mereka. Apa itu? Yaitu mereka sudah merasa menjadi orang yang ma'rifat, sudah hakikat, sudah derajat yang tinggi. Inilah yang mendorong mereka. Sehingga kita perhatikan yang dijuluki yakni kiai atau mungkin orang yang dianggap atau wali di antara mereka itu masih hidup tidak sholat. Ya, mereka masih hidup tidak sholat, tidak berpuasa. Kenapa? Mereka dengan yakin mengatakan, aku sudah ma'rifat, aku sudah derajat hakikat. Sedangkan kalian masih syariat, harus kemudian menaati ini dan itu. Ya, sampai di antara mereka tokohnya itu ketika minum minuman keras mengatakan, tidaklah yang aku minum kecuali apa? Madu. Tidaklah yang aku minum kecuali madu. Mungkin di antara kalian masih mengetahui kisah tokoh-tokoh mereka itu. Ya, mereka ada yang berdakwah di tempat-tempat pelacuran. Demikian juga tempat-tempat perjudian. Demikian juga tempat orang-orang mabuk. Mungkin masih ingat, ya, tokoh mereka. Sampai dia sempat mati karena gagal ginjal. Dia mungkin waktu itu mampu untuk kemudian paling kuat ketika apa? Tidak mabuk. Orang sudah pada mabuk, melakukan perlombaan, dia masih kuat. Tetapi badannya tidak kuat. Entah waktu itu dia dimasuki jin atau semisalnya, dia minum banyak, tidak mampu. Tetapi hatinya tidak kuat. Ya, ginjalnya tidak kuat sehingga dia mati akhirnya. Demikian. Demikian juga dia ini berdakwah di tempat-tempat pelacuran. Dengan anggapan bahwa mereka ini berhak didakwahi dan sebagainya, masuk di situ. Itulah yang membuat orang merasa hilang. Kalau mungkin mabuk masih bisa lah seorang kan bersabar. Tapi kalau menghadapi perempuan, ini suatu yang berat. Kemudian disebutkan di antara mereka masuk Islam dan sebagainya. Alhamdulillah. Demikian juga perjudian, menang dia berjudi, menang, benar-benar menang. Entah bagaimana dia mempunyai khodim-khodim mungkin, ya, pembantu-pembantu dari jin-jin, setan-setan dan sebagainya, sehingga dia judi menang. Di antara pembantunya, pengawalnya itu membawa hartanya itu mau mengambilnya, dia mengatakan tidak, ini bukan milik kita, ini milik orang-orang fakir dan miskin. Nah, dihias-hiasi seperti itu. Akhirnya uang itu memang disedekahkan, tetapi itu jalan yang haram, tidak boleh. Kenapa berjudi? Karena sudah tingkatnya sudah tinggi, sudah makrifat, sudah hakikat. Ini sangat berbahaya sekali. Hal seperti ini adalah sangat berbahaya sekali. Jadi demikian. Sebenarnya saya bosan di sini. Li'annahum bizamhim, karena semuanya mereka ini, yang pantasan mereka tidak puasa, pantasan mereka tidak sholat, pantasan juga mereka mungkin melakukan kemaksiatan itu, mabuk dan sebagainya. Kenapa? Karena bizamhim mereka menyangka laisa 'alaihim takalif. Mereka tidak ada lagi takalif, beban syariat. Bisa dilihat di halaman 26 ini. Salah kuatul arba. Balaisa 'alaihim haram wala halal, tidak ada haram, tidak ada halal, tidak boleh semua. Sudah makrifat. Bagaimana kalau ini diterapkan di masyarakat? Ini jadi kacau. Orang mau mencela pun hati-hati. Hati-hati kalau mencela, ini wali. Ya, nanti kamu walat dan sebagainya. Akhirnya tidak ada yang ma'ruf yang mungkar. Berputar-putar dengan TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Yang mengingkari, hati-hati nanti kamu. Bisa nanti kamu terkena apa? Walat dan sebagainya. Kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti itu, harus diingkari. Dan kemudian dengan takut itu tidak ada yang mengingkari. Karena ini perkara yang paling besar, perkara tauhid, perkara syirik, ini adalah perkara yang besar. Ma'ruf nahi munkar yang paling besar dan cobanya paling besar. Jadi mereka dengan yakin melakukan itu. Karena merasa apa? Tidak ada bagi mereka itu haram-haram, tidak ada halal. Haram halal tidak ada lagi. Dibungkus dengan baju-baju, baju-baju yang bagus. Jubah, mungkin imamah. Kemudian dia tak khasyah, seakan-akan khusyuk. Di hari Jumat tidak sholat, ya, dengan keyakinan tadi. Tidak perlu diingkari, nanti kualat dan sebagainya. Harus kemudian tunduk dan sebagainya. Nah, ini demikian yang ada di masyarakat. Dan ini berputar-putar. Ya, mereka itu berzina di tempat kuburan orang-orang seperti ini lebih takut daripada berzina atau bermaksiat di tempat-tempat yang mulia, umpamanya tempat beribadah dan sebagainya. Takut apa? Takut kualat. Ya, demikian. Inna hadza lil amal faqat. Mereka mengatakan syariat ini semua hanya untuk orang awam saja. Wa hum ya'tarifuna anna sa'adatahum laysa luna wa laysa umun. Mereka mengakui, orang-orang musyrik belakangan ini meyakini, mengakui bahwa pimpinan-pimpinan mereka itu tidak sholat dan tidak berpuasa. Walau la'inawrauna ribahman anfahsyah. Mereka tidak warak, tidak berhati-hati dari perkara-perkara yang kecil, zina dan sebagainya. Wa ma hadza yabudunahum, bersama dengan ini semua mereka menyembahnya. Yakin. Bahwa ini wali benar wali. Ya, Allah Subhanahu. Ya, keyakinan-keyakinan seperti itu. Dekat dengan orang-orang Yahudi, menjadi orang kesayangan orang Yahudi, dipanggil orang-orang Yahudi. Ya, demikian. Banyak buduna unasan min afjalinas. Bahkan mereka menyembah manusia-manusia yang paling fajir di antara manusia, paling jahat. Sebutkan di sini oleh Syekh Fauzan kal halaji. Halaji. Wahdatul wujud, tokohnya wahdatul wujud. Ya, bersatunya Allah dengan makhluk ittihadiyah. Kalau orang Jawa, manunggaling kawula gusti, bercampurnya hamba dengan Allah. Sampai dibuat cerita-cerita itu Syekh Siti Jenderal dan sebagainya. Ini halaj. Sebutkan namanya adalah Al-Hasan bin Mansur Al-Halaj Abul Mughis. Farisi, orang Paris, daerah Iran. Suliba li'ajri, li'ajri fikrotihi. Dia disalib karena punya pemikiran itu, bergabungnya antara Allah dengan makhluk. Dia mengatakan anal haq, aku adalah benar. Ya, mempunyai pemikiran hululiyah, bersambungnya hamba dengan Allah SWT. Ya, demikian. Sehingga dia kemudian hidup di Baghdad. Jadi mempunyai keyakinan seperti ini, halal sini. Disebutkan di terjemahnya, dia itu melakukan sadiwara dengan seseorang. Ya, disebutkan waktu itu dia di masjid itu kemudian apa, seakan-akan menjadi orang yang buta, kemudian berjanji kepada seorang, nanti kamu datang kepada aku setelah satu tahun dan sebagainya. Ya, kemudian melakukan sandiwara orang tersebut. Kemudian disebutkan oleh Syekh Fauzan lagi seperti Ibnu Arabi juga. Ini dengan tidak ada alif lamnya. Kalau Ibnul Arabi dengan alif lam seorang ulama. Kalau ini Ibnul Arabi punya pemikirannya juga. Itu juga disalib juga. Bahkan waktu itu dia dihukum tidak mengeluh sedikit pun. Demikian dihiasi-hiasi oleh syaitan. Tidak mengeluh, dihukum sampai mati. Waktu itu para ulama berkesimpulan seperti itu, dia orang sesat. Ketika menghadapi hukuman itu, dia dalam keadaan sedikit, tidak mengeluh sedikit pun. Syaitan menghiasi-hiasi seperti itu. Kemudian warifai, demikian juga rifai Ahmad bin Ahmad Abul Hasan. Ini pemilik tarikoh rifaiyah. Demikian juga Wal Badawi, Ahmad Badawi. Ini paling besar sesembahan ya di kalangan orang-orang Mesir. Demikian juga disebutkan dia ini ya la yu'rafu aslu wa la fadlu, tidak diketahui asalnya, tidak diketahui keutamaannya. Ya, bahkan cuma diketahui apa? Pernah kita sebutkan itu dakhala al-masjid. Dia pada Jumat dia masuk masjid Badawi ini pada hari Jumat. Ya, babala bihi, kemudian kencing di situ. Tsumma kharaja, kemudian keluar wa la yusalli, tidak salat. Sebenarnya di Qurathubiyyun pernah kita sebutkan. Qurathubiyyun Wahidin. Sekarang kita mutawaffiq. Ini. Jadi tidak diketahui dia itu salat. Ternyata menjadi sesembahan ya yang diibadahi sana di Mesir. Ini demikian. Ini tentang mereka orang-orang yang dianggap sebagai apa? Sesembahan-sesembahan mereka. Jadi timbulnya mereka itu melakukan kemaksiatan itu apa? Karena mereka meyakini bahwa mereka ini telah keluar dari apa? Dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan juga bahwa sesungguhnya kesyirikan orang-orang terdahulu lebih ringan. Mereka berdoa dan itu berdoa syirik, ya, berdoa kepada orang-orang yang baik, malaikat, wali atau nabi, atau mungkin batu ataupun itu pohon, lebih ringan daripada orang-orang belakangan yang mereka juga menyembah orang-orang ahli maksiat. Dan orang-orang ahli maksiat ini tadi kenapa melakukannya? Tadi keyakinan mereka bahwa mereka itu adalah telah keluar dari syariat. Juga disebutkan di buku-buku yang lain seperti di Tadirul Itikad, disebutkan di halaman 73. Waqad yataqiduna bi ibadi fasaqah al-ahya, sebagaimana lima mansun ani. Dan mereka kadang-kadang meyakini sebagian orang-orang di fasik. Yunadunahu bisiddah wa raqa. Nah, ini mereka berdoa juga kepada orang ahli fasik. Ini menunjukkan orang belakangan ada lebih jelek. Pada orang-orang fasik, mereka berdoa ketika dalam keadaan sulit dan dalam keadaan roho, dalam keadaan apa? Lapang. Ini juga sisi yang menunjukkan mereka jelek. Berdoa pada orang yang jelek juga, kemudian juga ketika dalam keadaan lapang, demikian juga sulit berdoa pada mereka ini. Wa huwa aqibun 'alal fadha'ih. Yang mereka sembah ini melakukan perbuatan-perbuatan jelek. La yahdur haitsu amarallah, tidak hadir, tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Ibadul mu'minin, hamba-hamba Allah yang beriman tidak melakukan apa yang wajib bagi mereka. Bil hudur, untuk menghadirinya. Jadi mereka itu seperti tadi menyembah, berdoa atau tawaf di kuburannya Ahmad Badawi yang tadi disebutkan. Tidak ada dia punya keutamaan. Ya. La yahdhur jum'ah wala jama'ah, tidak menghadiri sholat Jum'at, tidak ikut sholat berjamaah juga. Kalau ditanya, aku sudah ma'rifatan demikian. Wala ya'udhu maridun, apalagi melakukan amalan soleh, tidak menjenguk orang yang sakit. Wala yusayyihu jenazah, demikian juga tidak mengantar jenazah. Wa yudhamu ila dzalik, ditambah itu apalagi yang diibadahi oleh mereka ini, ditambah lagi dakwah ilmi goib, meyakini mengetahui ilmu goib. Ketika dia hidup ini, sebelum kemudian kuburannya itu ditawafi dan sebagainya, orang ini mengaku sebagai orang yang mengetahui ilmu goib. Tambah lagi mengetahui perkara yang goib, atau mungkin bisa mengatur alam semesta dan sebagainya. Oh, ya. Wajibu ila iblis jamaah qad asasa iblis fi qulubihim. Yang membawa kepada dia itu iblis, kepada sekelompok orang yang demikian tadi keadaannya. Ya, demikian juga melakukan ya perbuatan-perbuatan maksiat tadi. Iblislah yang menggiring kepada mana tersebut. Disebutkan juga oleh ya ini oleh Al-Imam As-Sunani tentang orang-orang ini tadi, ya, yang meyakini hal-hal seperti itu, seperti Ibnu Ulwan, ya, sebutkan Ibnu Ulwan, demikian juga yang lainnya. Jadi demikian, mereka meyakini terhadap orang-orang yang bukan hanya orang-orang soleh, demikian juga orang-orang yang dia itu melakukan kefasikan. Dan disebutkan para ulama bahwa untuk membedakan orang ini soleh ataupun orang ini tidak soleh, demikian juga dia itu wali Allah, demikian juga bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala, ya, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membuat buku, ya, beliau membuat buku Al-Furqan Baina Auliya'illah wa Auliya'i Syaitan, membeda antara wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan wali-walinya syaitan. Ini termasuk dari akidah kita, ya, membedakan hal demikian. Sebutkan di akidah wasithiyah. Sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wa min usuli ahli sunnah, dan di antara usul pokok-pokok ahli sunnah itu adalah apa? At-tasdiq bi karamatil awliya. Itu termasuk akidah ahli sunnah itu adalah apa? Membenarkan adanya karamah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yajrillah ala aydihim min khawarij al-adab, dan apa yang Allah SWT jadikan dari perbuatan mereka perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan mereka adalah wali. Bi anwa'il ulum, dari berbagai macam ilmu-ilmu, di antara mereka mempunyai ilmu-ilmu yang luas, ya. Demikian juga wal mukasyafah, yakni dengan firasat mereka yang Allah berikan kepada mereka, ya. Diberikan firasat, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anwa'il qudrah wa ta'thirat, kemampuan-kemampuan, demikian juga yang berbekas dan sebagainya. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak biasa dan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ma'sul al-salih al-umam, dan apa yang telah ada bekasnya dari Al-Quran, demikian juga hadis tentang salih al-umam, orang-orang terdahulu dari umat-umat, orang terdahulu dari umat-umat sebelum kita, di surat Al-Kahfi, di surat Al-Kahfi, itu adalah apa? Karamah awliya, bagaimana di situ ada 7 orang, ya, yang 8 adalah anjingnya itu, Allah subhanahu dalam surat Al-Kahfi, ya. Kemudian bagaimana dia tinggal di dalam gua tersebut, pada bisa jadi sebagian mengatakan ya 7, sebagian mengatakan 6, kemudian disebutkan bahwa benar itu adalah mereka 7 orang, yang ke-8 itu adalah anjing yang biasa minum kalkum, pada bisa fi al-basanatil, jadi semua di situ pada dia tinggal di situ adalah salasa mi'atil wasdadu tis'a, 309 tahun tinggal di dalam situ. Ya, kemudian Allah hidupkan lagi. Ini kan karamah. Demikian juga Maryam alaihissalam, dan Maryam itu bukan nabi, siddiqah, dan perempuan yang jujur. Ini juga karamah dari wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha, demikian juga yang lainnya. Wa ansadri hadhil ummah min ashabat, demikian juga tentang keutamaan ya karamah-karamah dari orang-orang yang pertama dari umat ini di kalangan para sahabat. Bagaimana itu siapa? Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan para pasukan yang waktu itu melewati sungai ketika menyerang orang-orang Persia. Ya, dikatakan siapa di antara kalian bermaksiat, kemudian disebutkan tidak. Kemudian mereka yakin dan melewati sungai tersebut bersama dengan kuda-kuda mereka sampai musuh-musuh itu lari. Demikian juga di situ, ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan orang karena dia itu mengejek, ya, menganggap bahwa dia itu sholatnya tidak benar. Ketika berperang dalam keadaan penakut, membagi tidak adil, bagaimana doanya itu? Ya, kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang lainnya. Wa tabi'in, demikian juga para tabi'in. Wa sa'iri firqatil ummah wa ya mawjudah. Dan setiap dari kelompok-kelompok umat. Ya. Dan itu adalah ada fiha ila yaumil qiyamah, di dalamnya sampai hari kiamat. Terus yang namanya karamah itu kita meyakini. Disebutkan di sini tentang karamah, manusia ketika menghadapi karamah itu ada tiga kelompok. Bisa ditulis linnasi bil karamat salasah aqwal. Manusia ketika menghadapi karamah itu, karamah itu sesuatu yang keluar dari kebiasaan tadi yang diberikan pada wali Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di tiga kelompok. Ada tiga kelompok manusia ketika menghadapi karamah itu. Al awal, yang pertama ada al gulah, berlebihan tentang karamah, spesifik karamah ini wali-wali. Ada orang gila, wah itu wali dan sebagainya. Berlebihan. Wah, ala syairah, inilah syairah. Walaupun pendirinya Abu Hasan Al-Asy'ari telah bertobat, tapi kelompoknya ini terus sampai sekarang dan itu banyak di Indonesia. Asy'ariyah. Kalau dalam masalah nama dan sifat, ya mengatakan nama itu 20. Ada sifat wajib, sifat mustahil, jaiz dan sebagainya. Tidak ada pembagian seperti itu. Dari mana datangnya? Ini Asy'ariyah. Mereka gulah berlebihan tentang masalah karamah. Haula yasbatu karamah bil mu'jizat, lakin ghalau bi hadza. Mereka berlebihan dalam masalah karomah. Ya demikian. Sedikit-sedikit karomah, sedikit-sedikit karomah. Ini demikian. Bahkan seperti tukang sihir dan sebagainya dikatakan dia itu adalah mempunyai karomah. Ya demikian. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua atani anufah, yang mengingkari karomah, tidak ada karomah itu. Lawan dari yang tadi itu al-mu'tazilah wal falasifah. Orang Mu'tazilah dan ahli filsafat, ahli akal-akalan itu. Anda tidak mengetahui antara seperti ini, tidak yakin ada yang karamah. Mengingkari ada yang karamah. Kemudian yang ketiga adalah ahli sunnah, yang mereka itu al-musbitah, menetapkan tapi tidak berlebih-lebihan. Menetapkan karamah, demikian juga mujizat. Kemudian di sini disebutkan juga perbedaan antara mukjizat dengan ya karamah. Disebutkan di antara perbedaan mukjizat. Mukjizat itu dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh para nabi. Mukjizat demikian juga para rasul. Adapun karamah kita meyakini. Sebagaimana tadi disebutkan kisah Ashabul Kahfi, demikian juga Maryam. Ya ya Maryam wa anna laki hadza qala dia min indillah inna wa yuhyir suku mayyisab dengan hisab. Ya, ketika Zakaria masuk di situ di kamarnya Maryam alaihissalam didapati makanan, disebutkan buah di musim panas ada di musim dingin, buah di musim dingin ada di kamarnya ketika musim panas. Ini suatu yang mengherankan. Dari mana itu karamah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan perbedaan antara mukjizat dengan karomah. Yang pertama adalah sayyidul mukjizah la yaqtumuha. Pemilik mukjizat ini para nabi ini tidak menyembunyikannya. Bal alaihi ayyuhirah. Ayyuhiraha wa yatahadabiha. Bahkan untuk dia itu menampakkannya dan menantang dengannya. Ini yang pertama. Perbedaan mukjizat dengan karomah, yang pertama adalah mukjizat itu tidak disembunyikan. Bahkan untuk menantang orang, siapa yang mampu? Mendatangkan seperti Al-Quran dan sebagainya, atau untuk kemudian membelah bulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau demikian juga membelah laut dilakukan oleh Nabi Musa. Adapun pemilik karomah, untuk dia bersungguh-sungguh menyembunyikan karomah, orang yang memiliki karomah tidak pantas untuk menampakkan, ya demikian. Wainatul alainas karena dalikan tambihan Allah Husni Mansilah di Sahibnya. Kalau kemudian tampak karomah itu menunjukkan kedudukan dia mulia. Demikian. Untuk dia mengusahakan apa? Menyembunyikannya. Yang kedua perbedaannya, bahwa pemilik mukjizat aman dari apa? Kekafiran. Aman dari kekafiran. Adapun orang yang di itu memiliki karomah tidak aman. Mungkin waktu itu dia masih mampu, ya, masih beriman. Suatu saat mungkin bisa berubah. gimana pernah kita sebutkan Mukhtar bin Abi Ubaid menang terus dia menghadapi orang-orang ya yang dia itu apa memusuhi Ahlul Bait, ya berhasil dia membunuh orang-orang yang membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya dia mengaku sebagai seorang nabi, parah kan? Menang terus, akhirnya dia apa? Tertipu, mengatakan bahwa mereka Jibril datang kepada dia, memberikan wahyu. Akhirnya tertipu dia dengan kemenangan dia miliki itu. Akhirnya dibas dia juga dia. Ya. Karena setelah itu dia mengaku sebagai seorang nabi. Jadi demikian, pemilik mujizat diaman untuk menjadi kafir. Dia seorang nabi, seorang rasul. Adapun pemilik mujizat, pemilik karomah tidak. Kemudian juga bahwa yang ketiga, yang membedakan antara mujizat dengan karomah, pemilik mujizat para nabi ini, mereka juga mendakwakan kenabian. Adapun karomah tidak, pemilik karomah tidak. Kemudian juga disebutkan di antara perbedaan, karena kenapa kita sebut seperti ini? Karena tadi mereka itu orang-orang yang belakangan, mereka berdoa kepada orang-orang yang ahli maksiat juga, dan orang-orang ahli maksiat ini apa yang mendorong mereka? Yang mendorong mereka tadi tidak ada lagi halal dan haram bagi mereka. Kemudian dia meyakini sebagai wali dan sebagainya, ya. Padahal disebutkan oleh para ulama di situ ada hal-hal yang membedakan antara wali Allah dan wali syaitan, harus kita perhatikan. Oleh karena itu Imam Syafi'i beliau mengatakan, Rasulullah Ta'ala beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajula qalaqa, melihat seorang laki-laki, ya, yatiru fil hawa wa yamshi fil ma', bayangkan. Ini sudah ada di zaman beliau Imam Syafi'i. Kalau kamu lihat ada seorang dia itu bisa berjalan di udara, terbang di udara. Kamu lihat ada orang terbang di udara. Tidak ada sebagian mereka itu, ya. Demikian juga yang sifil hawa, berjalan di apa? Di air. Sebagian mengatakan kalau kamu lihat seperti itu, ada orang namanya ya memotong lidahnya dan sebagainya, melakukan itu, atau makan beling, memakan apa kaca-kaca itu, udah lumping dan sebagainya, bacalah ayat kursi. Itu nanti akan kacau sendiri dia. Demikian sebagian mengatakan itu, karena dia berhubungan dengan apa? Dengan syaitan. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau engkau melihat orang ada dia itu bisa terbang di udara atau dia berjalan di atas air, maka fandur, kamu perhatikan dulu apakah amalannya dia itu sesuai dengan Al-Qur'an atau sunnah. Idza ra'aita ar-rajula yatiru bil hawa wa yamshi fil ma fayandur hal yuwafiqu amalahu al-kitab wa sunnah, apakah sesuai amalan dia itu dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sudah itu saja dilihat. Dan disebutkan di sini oleh sebagian ulama perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Ibnu Taimiyah punya buku tadi kita sebutkan Al-Furqan baina auliyaillah wa auliya syaitan. Perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Disebutkan di situ ada beberapa hal. Disebutkan ada 5 perkara. Perbedaan antara auliya Allah dan auliya syaitan, minas saharah, tukang sihir, dukun-dukun. Demikian juga tukang ramal, mengatakan dia itu wali atau mungkin kiai-kiai dan sebagainya tadi. Hal awal yang pertama adalah, ya bisa ditulis, karamatul awliya sababuha taqwa wa amal soleh. Karamah wali itu sebabnya taqwa dan amal yang soleh. Ala inna awliya Allah lahumun alim walau yasalun aladina amanu wa kanu yataqun. Surat Yunus. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah SWT, mereka tidak merasa takut, tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, syarat yang mereka beriman dan mereka bertakwa. Sedangkan tukang sihir, wali-wali setan itu apa? Sebabnya itu adalah kekafiran, kemaksiatan. Muncul dari mana? Tadi, muncul dari keyakinan mereka bahwa mereka tidak lagi terikat dengan syariat. Dengan alasan ya, sebagaimana Nabi Khadir di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Ini alasan mereka. Nanti disebutkan. Karena itu syubhat yang mereka katakan. Itu Khidir AS, dia tidak mengikuti apa yang disebutkan oleh Nabi Musa. Allah suka di surat Al-Kahfi itu. Ini alasan mereka. Juga alasan mereka, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kamu keyakinan. Kamu sudah yakin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, lihat di Al-Quran ada surat Al-Hijr. Yani, sembahlah Allah sampai kamu merasa yakin. Sampai datang kepada kamu yakin. Kalau aku sudah yakin, berarti tidak ada lagi beribadah, tidak ada lagi syariat halal haram. Itu tafsir dari siapa mengatakan bahwa yakin itu maknanya keyakinan. Yakin di sini kematian maksudnya. Mana ada tafsir seperti itu? Yakni yakin di sini adalah orang sudah yakin kemudian apa? Kemudian dia apa? Tidak ada lagi halal haram. Mana itu? Ya, namanya orang sesat, orang tidak punya ilmu, tidak belajar, ya demikian yakin. Aku sudah yakin, sudah berarti tidak ada halal haram. Tidak, siapa yang mengatakan seperti ini? Nabi SAW, beliau tetap terikat dengan halal dan haram sampai beliau meninggal. Yakin di sini mana adalah kematian. Ada lagi mengatakan, bukan dalam hadis, bukan dalam Al-Bain Awi, ada yang sahih. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Aku sudah meminta fatwa kepada hatiku. Aku merasa tenang. Ketika ditanya Nabi SAW, ya ketika ditanya apa itu bir, Nabi mengatakan, ya, disebutkan diantaranya itu istafti qalbak. Ya, minta tanyalah kepada hatimu. Ya, disebutkan di situ juga asid kutumakninah wal katiburibah. Jujur itu adalah ketenangan, kedustaan itu adalah keguncangan. Ya, kemudian diantaranya sila dapat. Ya, mintalah kepada, tanyalah kepada hatimu. Disebutkan para ulama, tanyalah kepada hatimu ini adalah untuk perkara-perkara yang masih syubhat, itu maknanya. Adapun perkara yang jelas halal dan haramnya tidak bertanya kepada hati, ya. Jadi demikian, jangan kemudian menerjemahkan atau melaksanakan sebagaimana pemikiran sendiri-sendiri. Hadis yang sahih tadi, tanyalah kepada hatimu itu ketika apa? Ketika tidak ada ayat atau Al-Quran yang jelas, baru kamu bertanya kepada hatimu perkara yang syubhat itu, bagaimana ketenangan kamu. Tapi kalau perkara yang sudah jelas, mabuk itu haram, berzina itu haram, berjudi itu haram, ya tidak bertanya kepada hati. Demikian. Kalau seorang ya menerjemahkan atau beramal sesuai dengan pikiran masing-masing, tidak belajar, yang menjadi rusak. Saya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, hal seperti ini tadi seperti umpamanya al-hadis. Al-hadis beliau terjadi, mereka ini punya keraguan, ini sahih atau dhaif. Ya, bertanya kepada hati, mana lebih mantap, istikharah dan sebagainya. Ini ada sahih atau tidak, ini mausul atau mursal dan sebagainya, atau muqatti, demikian. Jadi istafti qalbak ini ketika permasalahan itu belum jelas. Kalau sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak ada permasalahan itu, tidak ada perlunya. Gimana permasalahan ini, haram atau tidak, mabuk, mabuk. Lebih tenang itu, hatiku itu tidak haram. Ya, itu kacau seperti itu. Jadi bertanya kepada hati itu dalam perkara yang masih syubhat, yang rancu. Ya, demikian juga mungkin dalam menghukumi suatu hadis. Ya, demikian. Jadi yang pertama tadi perbedaannya bahwa wali Allah Subhanahu wa taala, karamah aulia ilah itu muncul dari ketakwaan. Adapun dukun, tukang sihir dan sebagainya mengatakan wali-wali dan sebagainya itu muncul dari kekafiran, kemaksiatan. Adzan yang kedua, ya ini kedua. Jadi perbedaan wali Allah dan wali setan, karamatul aulia yus'an biha 'alal bir. Ya, karamah itu digunakan untuk membantu ketaatan, bertakwa dan ketakwaan, dan perkara-perkara mubah itu. Dan tidak bisa dimunculkan karamah itu. Ya, itu datang dengan tiba-tiba. Dan untuk dia itu menyembunyikan, tidak ditampakkan di depan manusia, nanti takutnya dia menjadi sombong. Karena di antara mereka itu mungkin mempunyai kodim dan sebagainya. Dia teman dari jin dan sebagainya. Jadi semua di sini digunakan untuk ketaatan. Wa amal musyawidin, ya, karamah-karamah orang-orang tadi, dukun, tukang sihir dan sebagainya itu digunakan untuk apa? Untuk perkara yang haram seperti syirik. Demikian juga qatl nas, menyantet orang, disantet. Ya, dia punya teman setan itu membawa besi-besi atau mungkin paku-paku itu untuk orang yang dituju untuk dibunuh. Auzubillah. Menyakiti orang. Ya, memasukkan pada tubuh orang. Ini. Itu bukan karomah berarti. Bukan karomah. Bukan karomah aulia Allah. Aulia ilah, tapi karomah. Bukan karomah. Ya. Itu dari syaitan. Jadi karomah ini digunakan untuk takwa, bukan untuk kemaksiatan. Asal yang ketiga, anal karomah takwa wa tasdiyat bi dzikrillah. Karomah ini semakin kuat. Demikian juga semakin bertambah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita lupa ya, yang namanya karomah itu apa? Paling tinggi karomah itu apa? Bisa ditulis dan kita ingat. Subhanallah, Rasulullah SAW menulis demikian juga di syarah agar kita tahu yang minabil is. Disebutkan di situ al istiqomah akbaru karomah. Istiqomah itu adalah paling besarnya karomah. Istiqomah sudah itu kalau kamu ingin tanya, ingin tahu karomah itu apa? Karomah itu istiqomah sudah itu. Paling besarnya karomah itu istiqomah. Tidak usah aneh-aneh. Bisa istiqomah di atas ketaatan itu namanya karomah. Orang itu punya karomah apa? Istiqomah dia. Itulah karomah dia. Masya Allah. Dari dulu dia tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga salat berjamaah, berakhlak yang mulia, semangat mencari ilmu. Apa yang dia cari? Belajar saja sudah. Tidak ada yang lain. Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita sebutkan kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Butuhnya dia itu kepada ketaatan itu. Kenapa kamu sholat? Apa kamu yakin kamu diterima? Urusan diterima itu urusan Allah SWT. Aku berusaha dan aku khusnudzan aku diterima. Tapi yang lebih penting aku itu butuh kepada Allah. Aku butuh kepada Allah. Adapun diterima atau tidak itu urusan Allah SWT. Aku berharap amalku diterima, sholatku diterima. Tapi yang lebih tinggi lagi aku lebih butuh. Aku butuh kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kepada aku. Aku yang butuh kepada Allah SWT. Rasulullah SAW menentangnya. Beliau mengatakan setelah beliau berzikir, ya, sampai suruh beliau mengatakan, ini kekuatanku. Zikir ini kekuatanku. Kalau aku tidak berzikir, da'ufa kuwati, kekuatanku hilang, lemah kekuatanku. Aku yang butuh dengan zikir ini. Ya, seperti kita umpamanya tidak melakukan sholat berjamaah. Maka kita berusaha di situ ada masjid yang lain untuk apa? Untuk kita bisa ikut sholat berjamaah dulu ketika waktu-waktu yang dulu aman, ya. Kita berharap pada Allah kembali kepada keadaan semua. Ya kalau kita umpamanya mendatangi suatu masjid sholat berjamaah, dan itu ada salaf ya, Abdul bin Mas'ud dengan Husain bin Imam Bukhari melakukannya. Kalau dia sholat di suatu masjid, sholatnya sudah selesai, dia pergi ke tempat yang lain yang belum selesai sholat Jumatnya. Karena pada diri kita merasa apa? Merasa kurang kalau kita tidak ikut sholat berjamaah. Merasa sedih karena itu kebiasaan kita. Kita lah yang butuh kepada amalan itu. Ya. Adapun nanti kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Taala, kita berharap Allah menerima amalan kita. Tapi lebih penting kita adalah butuh kepada amalan tersebut. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, disebutkan di sini bahwa karomah-karomah wali setan itu digunakan untuk apa? Untuk kemaksiatan, untuk menuduh orang dan semisalnya. Demikian yang ketiga tadi, bahwa karomah itu selalu bertambah dengan zikir kepada Allah. Amal-amalu syawadah, adapun perbuatan dukun, wali-wali syaitan dan sebagainya itu patut ibu batut hak bintikrilah, hilang dan lemah dengan zikir. Bacakan Al-Quran aja itu dia itu. Ya, bacakan ayat kursi itu. Kalau enggak kita dipukuli ketika itu. Ya. Lemah dia. Sihir-sihir mereka itu, ya, melakukan ini dan itu. Dibacakan saja Al-Quran ketika mereka itu terbang di udara itu akan jatuh. Sebagian menyebutkan demikian. Kemudian keempat, anul karamat tazid sahibuha tawadu'an. Karamah itu menambah pemiliknya itu semakin tawadu, semakin merendahkan diri di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa iqbalan 'ala ibadati, semakin juga semangat dia untuk beribadah. Demikian seorang yang dia istiqomah, semakin dia tawadu, semakin dia menuju ibadah tersebut, semakin dia mengejar majelis-majelis ilmu, ya, atau mungkin hafalan dia sudah miliki, semakin berusaha untuk dijaga hafalan tersebut. Amalan soleh dia lakukan, dijaga sholat duha itu, dua rakaat dia jaga. Demikian juga mungkin sholat malam dijaga terus. Kalau luput diganti di siang hari. Puasa juga dijaga kalau bisa satu bulan, walaupun tiga kali dijaga. Sebulan tiga kali puasa dijaga. Ya demikian, walaupun sedikit. Dan Nabi menyebutkan, "Ahlul amal indallahi adwamu wa law qala." Sebagaimana Imam Bukhari. Yani amalan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Demikian. Kemudian yang kelima, yang adapun tadi perbuatan orang-orang yakni karomah orang-orang wali syaitan itu menambah apa? Semakin dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga mengajak manusia kepada kesesatan. Demikian. Kemudian yang kelima, al-khamis, al-karamat laisat min amalin awliya innama hiya khuliqa makhd min Allah. Karamah itu bukan perbuatan wali. Tidak bisa dia kemudian membuat-buat, tidak bisa. Karamah itu adalah diciptakan murni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karamah itu tidak bisa dibuat-buat, itu ini aku terbang, tidak bisa. Tidak bisa. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Murni oleh yang menciptakan. Wa amma sihir, adapun sihir, sihir ya bisa menyihir orang atau bisa terbang seperti tadi. Ya, atau mungkin didatangi yang mencuri motor itu siapa, datang kepada dukun suruh lihat di gelas itu, lihat tuh ini wajah orang yang mencuri motormu. Nah itu setan. Ada demikian perbuatan itu, ada sihir, demikian juga dukun, wali-wali setan itu, karoma-karoma dari setan itu, famin hakas bi sahir, dari perbuatan tukang sihir itu bekerja sama dengan setan. Ya itu. Ini diantara perbedaan lima hal antara karomat awliyaillah dan karomat syaitan, awliya syaitan tadi. Kenapa kita membaca ini? Ya tadi, karena orang-orang terdahulu itu lebih ringan daripada orang-orang belakangan. Karena orang belakangan itu berdoa datang ke kuburan-kuburan orang-orang jahat. Kenapa orang-orang jahat ini dijadikan ya tempat untuk berdoa untuk memberikan syafaat perantara kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya tadi. Kenapa dia tidak surat, kenapa dia itu tidak berpuasa, kenapa dia mabuk, kenapa dia berjudi. Itu bukan suatu yang dibuat-buat, ini ada, ini tokoh mereka. Ya, karena tadi mereka meyakini bahwa mereka sudah tidak ada ikatan dengan syariat. Tidak ada halal, tidak ada haram bagi mereka itu. Ada pun ucapan mereka, ya, sebagian mereka berpendapat bahwa boleh keluar dari syariat dengan alasan apa yang dilakukan oleh Fadir. Dan itu disebutkan di buku-buku saya Muhammad Ibn Abdullah yang lain, seperti yang sudah cita. Dan disebutkan kalau kita ingat apa yang sudah beliau dulu disebutkan di usul yang kelima, beliau mengatakan di usul cita ini pokok-pokok yang enam, beliau mengatakan summa sura al-amr, kemudian perkara itu inda aksari di kebanyakan manusia man yada'il ilm, yang mengatakan dia itu punya ilmu, ya, ila anal awliya, bahwa sungguhnya dikatakan wali itu harus bagaimana yang namanya wali, la buda bihim, harus mereka itu mintar ki itibai rusul, harus namanya wali itu meninggalkan mengikuti rasul. Loh, kamu kan sudah wali, kenapa harus sholat, kenapa kamu harus ini? Yang namanya wali itu harus meninggalkan apa? Syariat Rasul. Bahwa tabi'um, demikian juga orang-orang yang mengikuti para Rasul. Falaisa minhum. Wala buddha mintar ke jihad, harus meninggalkan jihad. Kalau kemudian berjihad berarti bukan wali. Harus meninggalkan iman dan sebagainya tadi. Pendapat mereka seperti itu. Yang namanya wali itu tidak sholat. Kalau kamu masih sholat berarti bukan wali. Ini pendapat mereka. Demikian juga kalau kita baca di Nawakidul Islam, pembatal keislaman nomor 9, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, man i'taqada anna ba'dun nas, barang siapa berkeyakinan, berakidah sesungguhnya sebagai manusia itu yasa'uhu al-khuruj, boleh bagi dia itu keluar an-syariat Muhammad, dari syariat Nabi Muhammad. Kama wasi al-Khidir, sebagaimana Khidir al-khuruj keluar an-syariat Musa, dari syariat Nabi Musa, bahwa kafir, maka dia kafir. Ini barang siapa yang berkeyakinan bahwa dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, bahwa dia itu kafir. Jelas. Ya, aku sudah marifat, aku sudah hakikat dan sebagainya, kafir seperti itu. Apa alasan mereka tadi? Mengatakan bahwa Khidir waktu itu boleh keluar dari syariat Nabi Musa dan itu adalah salah. Perkataan mereka seperti ini itu adalah salah. Secara ringkas jawabannya adalah, yang pertama adalah ya jawabannya bahwa alasan mereka bahwa boleh keluar dari syariat Nabi sebagaimana Khidir itu keluar dari syariat Nabi Musa, kan waktu itu Allah kisahkan tentang Khidir dan Nabi Musa, ya, ketika waktu itu hadisnya panjang, waktu itu Nabi Musa ditanya oleh kaumnya siapa orang paling pandai di dunia ini. Nabi Musa beliau tidak mengetahui, beliau sebatas ilmu beliau, ana, adalah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan yakni pelajaran adab kepada Nabi Musa, bahwa sungguhnya ada di situ hambaku Khadir. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian, akhirnya Nabi Musa pun berkeinginan untuk mendatangi Khadir. Kemudian sebagaimana Allah sebutkan di situ, menaiki kapal, kemudian membunuh anak kecil, kemudian tidak meminta upah ketika memperbaiki tembok itu. Kan demikian. Inilah alasan mereka bahwa boleh seseorang itu keluar kalau dia sudah wali. Seperti kriteria ini itu keluar dari syariat Nabi Musa. Demikian juga kalau dia sudah wali berarti boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah disebutkan oleh Ibnu Katsir. Yang pertama, jawaban bahwa alasan ini adalah batil beralasan dengan khadir ini. Yang pertama, soal Ibnu Katsir, faqulun minna muqallafun bi umuri bi syariati min Allah. Setiap kita ini terbebani. Setiap kita itu terbebani untuk memegang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kemudian dia itu lepas dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, itu jelas setiap kita adalah terikat. Kemudian yang kedua adalah kenapa Khidir melakukan yang fa'innahu istaghna bima tajalla lahu minal ulum? Karena waktu itu Khidir diberikan oleh Allah ilmu. Amakana ida Musa, yang tidak ada pada diri Nabi Musa. Dari pemahaman itu. Jadi Khidir itu diberikan oleh Allah ilmu. Khidir itu adalah nabi. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Asyikiti di dalam At-Tawbah. Jadi Nabi Khidir itu, ya, beliau mempunyai ilmu. Demikian juga beliau itu adalah nabi. Punya ilmu yang waktu itu tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Paham? Jadi itu. Kamu apa sudah nabi? Kamu apakah sudah jadinya seperti Khidir? Tidak. Jadi Khidir itu adalah seorang apa? Seorang nabi. Diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian beliau keluar dari apa? Dari apa yang disebutkan oleh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa berkeinginan demikian-demikian, Khidir tetap. Karena dia waktu itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah yang benar adalah seorang nabi. Jawaban yang ketiga, ya, disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ursila ila nasi kafa, ya, qomsun la yatuhunna illa yatuhunna hadun min qabri. Ada lima perkara yang tidak diberikan kepada apa seseorang pun sebelumku dari para nabi. Di antaranya apa? Ya, bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ursila ila nasi kafa. Nabi diutus kepada manusia semuanya. Tidak ada terkecuali. Jadi tidak bisa kamu beralasan dengan Nabi Khidir tadi. Kita semua adalah apa? Terikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di Al-Qur'an Bayan di halaman 1247. Bukan dari beliau. Ucapan amal awliya wa alul khusus, bahwa para wali demikian juga orang-orang khusus. Khusus ini orang khusus. Walaih tajuna ila tingkan khusus, tidak butuh kepada nas-nas ini, Al-Quran, hadis tidak perlu. Balinama yuradu minha mayakau fi kulubihim, bahkan apa yang terpetik di hati mereka. Tidak ada halal haram. Ini hati mereka bagaimana? Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Syinggiti ucapan yang dibawa di sini beliau, wadal qaul zadaqah wa kufur. Ini adalah ucapan zindik, munafik dan kufur. Yuktal qailu wal sadab, dibunuh langsung, tidak perlu dimintai taubat. Tidak ada kamu taubat, tidak ada langsung dibunuh. Ya. Kenapa? Yanau ingkar ma ulima min asyara'i. Ini adalah mengingkari sesuatu yang sudah diketahui dari syariat. Di zaman yang lain, sesuatu yang diitu ulima min ad-din bid darurah, diketahui dalam agama secara darurat. Tidak bisa tidak orang mesti tahu bahwa salat itu wajib, zina itu haram. Jadi kalau berpendapat dia selain ini dengan alasan ahli ma'rifat atau ahli yakni hakikat atau ahli apa itu, maka dia dibunuh, tidak perlu diminta taubat. Yuktal qailu wa istata. Demikian. Ya, ini disebutkan oleh beliau. Kemudian disebutkan tentang masalah ya, Nabi Khidir ini disebutkan juga oleh beliau. Ya, insya Allah demikian pembahasan kita ini, bahwa kesyirikan orang-orang terdahulu itu lebih ringan walaupun mereka tetap kekal dalam neraka daripada orang-orang belakangan. Kita baca buku-buku ini.